Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah dengan tema peran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menangkal terorisme dan dampak positifnya terhadap stabilitas keamanan. Disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abbas bin Ali Nasir Al-Jaunah Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah pada hari Ahad tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2023 Masehi di Masjid Ali bin Abi Talib Ma'had Minhajul Athar Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abbas Jaunah Hafizahullah Ta'ala, pada penutupan terakhir dari daurah ini, yang dimana daurah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa menjadikan daurah ini bermanfaat bagi seluruh yang hadir ataupun bagi masyarakat yang ada, maka kami tutup daurah ini dengan sebuah kalimat atau topik yang terkait dengan permasalahan terorisme serta radikalisme. Begitu pula kami akan membahas apa itu permasalahan terorisme dan juga bagaimana upaya-upaya ulama sejak zaman dahulu dalam memerangi terorisme ini. Maka sebelum masuk kepada pembahasan yang terkait dengan penamaan al-irhab atau terorisme, dan sebelum masuk kepada pembahasan dan pembicaraan terkait upaya ulama dalam memerangi terorisme, maka di sini kita akan mulai dengan makna dari irhab itu sendiri, yaitu terorisme. Terorisme yang dimana para ulama Ahlus Sunnah sejak zaman dahulu memeranginya, begitu pula dengan radikalisme. Yang dimaksud di situ adalah perbuatan melampaui batas terhadap jiwa, begitu juga terhadap kehormatan manusia dan bahkan harta mereka dalam hal-hal yang terkait dengan jiwa-jiwa yang sebetulnya terjaga untuk ditumpahkan, baik jiwa tersebut atau darah tersebut, darah dari kalangan kaum muslimin atau bahkan dari kalangan orang-orang kafir. Apabila dari kalangan orang kafir, berarti meliputi mu'ahadin, yaitu orang dari suatu negeri yang memiliki perjanjian dengan negeri Islam atau negeri kaum muslimin. Begitu juga dengan musta'manin, yaitu orang yang datang dengan mendapatkan jaminan. Orang kafir yang datang ke negeri muslimin dengan mendapatkan jaminan keamanan, atau mereka yang dikenal dengan zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin sembari membayar jizya. Maka mereka itu, orang-orang kafir tersebut, hartanya serta kehormatannya dan jiwanya dilarang untuk ditumpahkan. Maka Islam datang dalam rangka menjaga hak-hak ini, dalam rangka menjaga hak yang ada pada mereka. Adapun irhab, adapun terorisme, maka hakikatnya yaitu seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram tanpa dilandasi dengan kebenaran. Entah perkara yang haram ini terkait dengan darah atau jiwa, atau juga terkait dengan harta dan kehormatan. Demikianlah makna dari terorisme. Inilah yang dinamakan dengan terorisme. Karena orang-orang kafir sejak zaman dahulu sampai sekarang memanfaatkan istilah terorisme ini, sebagaimana juga mereka memanfaatkan istilah radikalisme untuk kemudian mereka nisbatkan hal ini kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka menisbatkan orang-orang kafir, menisbatkan agama Islam dan juga pemeluknya yaitu kaum muslimin, bahwa mereka lah orang-orang pelaku radikalisme dan juga terorisme. Mereka memanfaatkan, orang-orang kafir ini memanfaatkan kalimat ini, istilah ini. Begitu pula dengan istilah radikalisme, terorisme, untuk kemudian mereka sematkan ucapan-ucapan dan istilah ini kepada kaum muslimin dan kepada Islam secara menyeluruh. Maka apabila kita telah mengetahui apa itu terorisme dan radikalisme, dan telah jelas bagi seorang muslim bahwa sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, hanyalah menisbatkan istilah-istilah ini kepada Islam dan kaum muslimin, dengan istilah-istilah mereka adalah para teroris, mereka adalah orang-orang radikalis, dimaukan dengan hal ini dari kalangan orang-orang kufar agar menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka, orang-orang kafir, menginginkan untuk menutup kaum muslimin atau manusia secara umum dari mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mau tidak mau kita harus bisa membedakan antara makna-makna yang ada dengan lafaz-lafaz yang ada, untuk kemudian disandarkan kepada agama ini, yaitu agama yang membawa dengan kedamaian dan kerahmatan, hal-hal yang benar. Maka orang-orang kafir tersebut memanfaatkan sebagian dari tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang rendahan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berperilaku dengan perilaku onar dari kalangan kaum muslimin, dimanfaatkan oleh mereka dalam rangka untuk mengkafirkan atau melakukan perbuatan pengeboman-pengeboman dan yang semisalnya, untuk kemudian mereka menisbatkan perbuatan ini kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Wa illa, walaupun sebetulnya hakikatnya sebenarnya sebagaimana yang kami katakan, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas rahmat. Agama Islam dibangun di atas keadilan. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang banyak, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus an-nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, kepada para hamba seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maka agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas sifat rahmah. Agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas keadilan. Dibangun dalam rangka menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan dan kemanfaatan-kemanfaatan untuk para hamba. Baik kemaslahatan dan manfaat tersebut sifatnya memang murni berisi maslahat atau manfaat, atau perbuatan tersebut memiliki maslahat yang lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Baik dalam urusan atau dalam waktu yang sekarang atau untuk waktu yang nanti, yang di masa yang akan datang. Begitu pula telah datang bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala melarang dari segala sesuatu yang di situ mengandung mudarat kepada para hambanya, mengandung mudarat untuk hamba-hambanya, baik di masa yang akan datang atau di masa kini maupun di masa yang akan datang. Entah kemudaratan itu sifatnya memang murni itu adalah hal yang memudaratkan, atau dalam suatu perkara yang dimana kemudaratannya lebih besar. Untuk kemudian hal-hal ini, kemudaratan ini apabila dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai kaum muslimin karena dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, akhirnya hal-hal ini dinisbatkan dan disandarkan kepada agama Islam. Perbuatan-perbuatan yang hakikatnya bukan bagian dari agama Islam, bahkan perbuatan tersebut merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dengan pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa atau dengan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, sebagaimana pula mereka merusak kehormatan jiwa-jiwa, membunuh jiwa-jiwa, dan yang semisalnya. Sungguh yang demikian ini bukan bagian dari agama sama sekali, bukan bagian dari apa-apa yang datang dengannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang al-haq, agama yang dipenuhi dengan sifat amanah, agama yang dipenuhi dengan hal-hal yang mendorong untuk berbuat akhlak yang mulia, agama yang menganjurkan untuk menjaga kehormatan, di mana agama ini tidaklah pemeluknya memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, kecuali karena permasalahan takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang Arab lebih mulia dari yang bukan Arab. Allah tidak menjadikan orang yang berkulit putih lebih mulia dari orang yang berkulit hitam. Allah tidak menjadikan satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan dan tingkatan yang lebih, kecuali dikarenakan ketakwaan yang ada pada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan agama Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebenaran ini, datang juga agama ini dengan anjuran untuk merahmati hewan-hewan yang ada. Apalagi rahmat kepada manusia. Permasalahan berbuat rahmah dan kasih sayang kepada hewan sesungguhnya telah berlalu sekian abad. Agama ini telah mendahului sekian abad, mendahului orang-orang yang mengklaim bahwa orang-orang tersebut memiliki kasih sayang terhadap hewan-hewan. Sungguh agama Allah Subhanahu wa taala telah mendahului mereka, mendahului apa yang mereka dendangkan dan slogan-slogan mereka yang mereka klaim bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap hewan-hewan. Bahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada dalam kandungannya memberikan anjuran terhadap bersikap kasih sayang dan rahmat terhadap hewan telah mendahului mereka sekian abad. Namun agama ini tidak melampaui batas dalam permasalahan kasih sayang kepada hewan, sebagaimana mereka, orang-orang yang melampaui batas dalam berkasih sayang terhadap hewan-hewan yang ada, untuk kemudian mereka menjadikan hewan-hewan tersebut hal-hal yang seharusnya tidak layak dan tidak patut diberikan kepada hewan, bahkan seharusnya hal-hal tersebut selayaknya diberikan kepada manusia, entah dalam makanan atau minuman atau tempat tinggal. Bahkan mereka berlebihan dalam mengagungkan hewan-hewan tersebut, dalam mengutamakan hewan-hewan tersebut di atas manusia. Engkau bisa dapati seorang kafir dari kalangan mereka, bisa jadi ada di antara mereka yang memiliki anjing, di mana orang ini betul-betul memperhatikan anjingnya lebih dari perhatiannya kepada istrinya atau anaknya atau bapaknya serta ibunya. Bahkan bisa jadi engkau dapati ada di antara mereka yang meletakkan dan menitipkan ibu dan bapaknya di panti jompo, sementara dia terhadap anjing ini betul-betul memuliakannya. Maka agama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahului dalam permasalahan rahmat kepada hewan ini, dalam permasalahan kasih sayang terhadap hewan ini. Lebih-lebih agama ini memiliki perhatian yang lebih terhadap kasih sayang dan rahmat kepada manusia. Mereka orang-orang yang para aktivis hewan tersebut, dengan slogan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang terhadap hewan tersebut, hanyalah yang demikian ini slogan omong kosong yang sebetulnya kosong dari burhan, kosong dari bukti yang sebenarnya. Bahkan mereka hakikatnya bersenang-senang dengan hewan ini, dan kemudian mereka berlebihan dalam memuliakan hewan-hewan tersebut. Berlebihan yang dimana seharusnya memberkasi sayang terhadap hewan tersebut, akhirnya berlebihan sampai kepada perkara yang lainnya. Sungguh yang demikian tidak selaras dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah telah memberikan setiap zat yang memiliki hak agama ini, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan haknya. Dan di antara perkara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kasih sayang dan rahmah terhadap seluruh makhluk, entah itu manusianya atau jinnya atau bahkan burungnya dan hewan-hewan yang ada, yaitu telah terjadi di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perilaku kasih sayang dan rahmah kepada hewan-hewan yang ada. Telah datang dari sekian hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang permasalahan kasih sayang atau rahmat terhadap hewan-hewan ini, terhadap makhluk-makhluk yang ada, lebih-lebih terkait dengan sifat kasih sayang dan rahmat terhadap manusia. Yang demikian ini agar tidak, jangan sampai seorang muslim memiliki gambaran yang keliru tentang agama ini, untuk kemudian mengatakan bahwa ini merupakan agama teroris, ini merupakan agama radikalisme. Bahkan sungguh agama Islam ini merupakan agama rahmah, agama kasih sayang. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa dhahaba li hajatihi qala fara'aina qala ra'aina humarrah, hakata syekhana humarrah. Naam. Qala ra'aina humarrah ma'aha farkhan fa akhadna farakhaiha fa qala man fajja'a hadhihi biwaladiha rudduha waladaha ilaiha. Suatu ketika kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami bersama Rasul alaihi salatu wasalam pada sebuah perjalanan safar. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pergi sejenak untuk menunaikan hajatnya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami melihat ada seekor burung. Kemudian kami mengambil anak-anak burung tersebut, dua anak burung yang masih kecil. Kemudian hal ini akhirnya menyebabkan sang induk menjadi tersakiti. Maka kemudian ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam kembali kepada kami, beliau mengatakan dan bertanya, siapa yang telah menyakiti induk hewan ini? Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, kembalikan anak-anak tersebut, anak-anak dari burung tersebut kepada induknya. Demikian pula apa yang terjadi pada Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya. Suatu ketika beliau alaihi salatu wasallam melihat ada koloni semut yang telah dibakar Maka kemudian beliau alaihi salatu wassalam bertanya, siapa yang membakar koloni semut ini? Maka kami mengatakan, kami ya Rasulullah. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, la yambagi an yuharriqu bin nar illa rabbun nar. Tidak layak dan tidak patut untuk melakukan pembakaran dengan api kecuali zat pencipta api tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam suatu ketika pernah bersama para sahabatnya. Kemudian datang seekor unta dalam kondisi unta tersebut berlinang air matanya, di mana unta ini mengeluhkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang pemiliknya, di mana pemiliknya ini sering menyiksa unta tersebut, sering membebani dengan beban yang melampaui batas. Maka akhirnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa pemilik unta ini? Maka akhirnya salah seorang pemuda dari kalangan Ansor berkata, aku wahai Rasulullah, aku pemilik unta tersebut. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqillah fi hadhil bahima, ittaqillah fi hadhil jamal, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada pemuda ini, bertakwalah engkau dalam urusan hewan ini, bertakwalah engkau terkait dengan unta ini, karena sesungguhnya unta tersebut telah datang kepadaku dan mengadukan bahwa engkau telah menyakitinya dan engkau telah membebani dia dengan beban yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Maka kemudian ada yang mengatakan setelah itu bahwa agama Islam adalah agama terorisme. Datang setelah itu ada orang yang mengatakan agama Islam adalah agama radikalisme. Sungguh yang demikian merupakan slogan, merupakan tuduhan yang kosong dari bukti yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian setelah itu datang mereka, orang kafir ini, untuk kemudian mensifati, untuk kemudian menggolongkan agama ini sebagai agama teroris, sebagai agama yang berlebihan. Mereka mensifati dan menggolongkan agama ini sebagai agama radikalisme. Sungguh yang demikian itu tuduhan dusta. Hal ini merupakan sedikit contoh dari sekian banyak apa yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau bersikap kasih sayang terhadap burung, terhadap hewan. Terlebih tentunya beliau alaihi salatu wasalam dalam sekian hadisnya menunjukkan kasih sayang beliau terhadap manusia. Adapun yang terkait dengan bagaimana usaha para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam mengingkari terorisme dan radikalisme ini, hal ini telah terjadi dan dimulai sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Khawarij telah melakukan pemberontakan di zaman sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka para sahabat mengingkari perbuatan Khawarij ini berupa pembunuhan terhadap kaum muslimin untuk kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Begitu pula para sahabat mengingkari perbuatan mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Dan yang demikian ini terus dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka menuliskan dalam karya-karya mereka, begitu pula dalam kitab-kitab mereka yang mereka tulis dalam permasalahan akidah, permasalahan keyakinan. Dan mereka menyebutkan pertama kali atau di bagian awal dari karya-karya tersebut yang terkait dengan akidah, bahwa mereka atau pernyataan mereka, kami tidak mengkafirkan seorang dari ahlul kiblah dengan sebuah dosa yang dia lakukan selama orang tersebut tidak menghalalkan dosa tersebut. Demikian pula para ulama menjadikan judul-judul dari kitab-kitab akidah mereka, dari manhaj-manhaj mereka, di mana mereka berjalan di atas petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengambil keyakinan ini, akidah ini dari Al-Quran, Kitabullah, dan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka, dalam karya-karya mereka, bahwa mereka memiliki keyakinan dilarang untuk menghalalkan darah seorang dari ahlul kiblah dengan dosa yang dia lakukan selama pelaku dosa tersebut tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Begitu pula di antara keyakinan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, bahwa mereka tidak berkeyakinan seorang pelaku dosa besar ketika melakukan perbuatan dosa besar, lebih-lebih dosa kecil, mereka tidak berkeyakinan bahwa orang ini telah menjadi seorang yang kafir selama dosa besar tersebut bukan bagian dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kekufuran ini memang telah datang dalilnya, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Hanyalah perbuatan tersebut, dosa tersebut, selain dari kekufuran, merupakan hal yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Maka orang yang demikian ini dikatakan sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin, namun dia adalah pelaku kemaksiatan. Begitu pula di antara upaya-upaya ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah dari zaman dahulu sampai sekarang, yang di mana mereka berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang tercatat dan tertulis dalam buku-buku akidah mereka, dalam manhaj-manhaj mereka, bahwa rahmat ini, kasih sayang ini yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an melalui perantara lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan bagian dari agama Islam. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala merupakan agama rahmah, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan tentang ciri-ciri khawarij, yang di mana dengan sebab perbuatan mereka yang melampaui batas, tindak pidana yang mereka lakukan, untuk kemudian mereka keluar dari pemahaman kitabullah, keluar dari pemahaman sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri-ciri mereka dengan ciri-ciri yang sangat luar biasa, di mana di antaranya mereka adalah syarrul khaliqah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang mereka para khawarij, bahwa mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan yang lainnya dari sekian ciri yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang khawarij. Begitu pula sebab dari pensifatan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka para khawarij, karena mereka melampaui batas. Mereka melampaui batas untuk kemudian mengambil harta kaum muslimin, menumpahkan darah-darah kaum muslimin, menumpahkan kehormatan kaum muslimin. Sementara agama Allah adalah agama yang rahmah. Bahkan sampai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dahulu apabila mengutus pasukan perang, beliau alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada mereka dengan sekian wasiat yang terkait dengan orang-orang kafir. Di antaranya agar pasukan perang dari kaum muslimin tersebut tidak melakukan perbuatan tamsil, tidak mencacah-cacah tubuh-tubuh orang kafir yang diperangi oleh mereka. Begitu juga dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk membunuh tawanan perang. Dan yang lainnya dari hal-hal yang ada yang menunjukkan bahwa ini bagian dari rahmat Islam. Ini merupakan rahmat yang ada pada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terorisme tersebut, yang mereka mengklaim bahwa hal itu bagian dari Islam, sesungguhnya Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan juga Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan hal ini kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam telah mengingatkan untuk berhati-hati dari perbuatan ini, yang dimana perbuatan-perbuatan ini membuat buruk nama Islam. Begitu pula perbuatan ini akhirnya menyebabkan keindahan Islam menjadi hilang. Maka Islam sebagai agama rahmah, agama yang dibangun di atas keadilan, di dalam pensifatan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam terhadap Khawarij ini, yang demikian ini sudah cukup sebagai bantahan terhadap ucapan-ucapan dan celotehan orang-orang kafir yang mereka menginginkan terhadap Islam. Mereka menginginkan untuk kemudian Islam digandengkan dengan terorisme dan digandengkan dengan apa yang dinamakan dengan radikalisme. Hakikat dari mereka, para pelaku radikalisme dan juga para pelaku terorisme tersebut, mereka tidaklah memperhatikan, mereka tidaklah melihat hal-hal yang terkait dengan agama Islam, di mana entah baik pelaku Islam kaum muslimin dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita dan juga dari kalangan anak-anak ataupun dari kalangan orang tua. Dan di antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang tertulis dalam karya-karya ulama mereka dan kitab-kitab mereka, di mana mereka para ulama menyebutkan tentang permasalahan ketaatan kepada penguasa, bahwa taat kepada penguasa merupakan bentuk kewajiban seorang muslim kecuali dalam permasalahan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para penguasa memiliki hak untuk ditaati selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena sesungguhnya pelanggaran yang dilakukan oleh para penguasa, yang demikian ini tidak layak untuk ditaati kecuali jika perkaranya merupakan perkara yang diperintahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa hal ini diwajibkan menjadi suatu kewajiban terhadap kaum muslimin? Karena efek dan imbas dari penyelisihan terhadap penguasa bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Inilah yang dinamakan dengan hakikat dari radikalisme. Inilah hakikat dari sebenarnya yang dinamakan dengan al-irhab, dengan terorisme. Memberontak kepada penguasa merupakan bentuk dari ketidaktaatan terhadap mereka. Inilah hakikat dari terorisme, hakikat dari radikalisme, yang dimana datang sekian ayat dan sekian hadis yang melarang dari perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya ketaatan kepada para penguasa itu merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada penguasa hakikatnya merupakan ketaatan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara apa yang dituliskan oleh para ulama ahli sunnah sejak zaman dahulu sampai sekarang, mereka berkeyakinan bahwa jihad tetap dilaksanakan bersama para penguasa. Entah penguasa tersebut adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, atau penguasa tersebut adalah orang-orang yang fajir, jihad dilakukan bersama mereka. Sehingga hakikat dari apa yang dinamakan dengan radikalisme ataupun terorisme, yaitu setiap apa-apa yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, inilah yang dinamakan dengan terorisme. Yang demikian ini entah muncul dari seorang muslim ataupun muncul dari orang kafir. Dan diantara upaya dan kerja keras ahlu sunnah wal jamaah dalam memperingatkan permasalahan radikalisme dan terorisme serta pelakunya, sebagaimana yang telah kami katakan tadi, bahwa hal ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, mulai zaman para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengingkari perbuatan Khawarij. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika berdiskusi dengan mereka, yang di mana akhirnya rujuk di antara mereka dan yang lainnya tetap kekeh dalam akidah mereka, sehingga akhirnya para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Demikian pula di antara juhud, di antara usaha dan kerja keras para ulama dalam memerangi terorisme, dalam memerangi radikalisme, apa yang datang dari para ulama kita di zaman ini, mereka para imam di zaman ini, mereka yang membawa dakwah ini, membawa ilmu dan agama di zaman ini, semisal Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah, demikian ini merupakan contoh kecil dari sekian banyak apa yang disebutkan dalam kitab-kitab beliau dan kitab-kitab para ulama serta fatwa-fatwa mereka dan audio-audio mereka, yaitu di mana Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika berbicara tentang permasalahan peledakan-peledakan, beliau mengatakan yang wajib bagi seluruh para penuntut ilmu untuk menjelaskan manhaj ini, yaitu manhaj radikalisme dan terorisme. Beliau mengatakan ini merupakan manhaj yang khabis, merupakan manhaj yang buruk, manhajnya para khawarij yang di mana mereka menghalalkan darah kaum muslimin dalam kondisi mereka khawarij menahan tangan-tangan mereka untuk kemudian tidak menumpahkan darah orang-orang kafir, tidak menumpahkan darah orang-orang musyrikin. Demikian pula disebutkan oleh Syekh yaitu Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi dalam fatwanya yang lain, beliau menyebutkan mereka orang-orang yang melemparkan bom-bom atau bahan-bahan peledak di tengah kerumunan manusia dalam kondisi mereka meyakini bahwa ini merupakan bagian dari jihad fi sabilillah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hakikatnya mereka telah melakukan keburukan dan kejelekan terhadap Islam. Dan di antara upaya dan kerja keras para ulama kita dalam memperingatkan pemikiran yang telah membinasakan siapapun dari berbagai kalangan dan juga pemikiran yang datang kepada kaum muslimin dengan sekian bala, dengan sekian kehancuran, di antara fatwa-fatwa para ulama yaitu apa yang datang dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwasanya beliau ketika menyebutkan tentang khawarij dan apa yang ada pada mereka, beliau mengatakan bahwa khawarij itu yang di zaman sekarang lebih mendekati kepada pemikiran sekte Al-Qaramithah. Yang demikian ini merupakan contoh kecil dari sekian banyak apa yang disebutkan dari ulama kita dalam memerangi pemikiran irhab, pemikiran terorisme dan juga radikalisme. Begitu pula apa yang datang dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Bagaimana kalian mengetahui upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh beliau dalam rangka memadamkan fitnah yang terjadi ketika itu di negeri Jazair, ketika para khawarij bangkit memberontak kepada penguasa yang dengannya akhirnya mereka para khawarij menghancurkan pertanian dan keturunan. Maka kemudian akhirnya Syekh Rabi hafizahullah bangkit untuk kemudian beliau melakukan menasihati mereka, sembari beliau memperingatkan manusia dari mereka para khawarij dan perbuatan-perbuatan mereka yang di mana perbuatan ini bukan bagian dari Islam sama sekali. La min qarib wa la min ba'id. Perbuatan mereka sama sekali bukan bagian dari Islam, entah sedikit ataupun banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan fatwa-fatwa beliau, arahan-arahan beliau dan nasihat-nasihat beliau, Allah jadikan manfaat yang luar biasa. Yang dengan itu akhirnya banyak dari khawarij di negeri Jazair ketika itu turun gunung untuk kemudian meletakkan senjata. Sehingga tidak mengherankan akhirnya presiden dari negara Jazair ketika itu, yang dilakukan oleh presiden Jazair ketika itu tidak lain akhirnya bangkit untuk kemudian memberikan ucapan terima kasih dan rasa syukurnya kepada Sheikh Rabi atas perbuatan dan upaya yang dilakukan oleh Sheikh di negeri tersebut. Yaitu maksudnya adalah bagaimana Ahlu Sunnah mereka betul-betul berupaya untuk menghabiskan atau menghabisi pemikiran-pemikiran yang rusak ini, pemikiran-pemikiran yang bukan bagian dari Islam sedikit pun, karena sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang rahmah, agama Islam merupakan agama kelembutan, agama yang mendakwahkan kepada setiap kebaikan dan memperingatkan dari setiap kejelekan. Adapun mereka, para pelaku-pelaku teroris, para pelaku radikalisme, mereka telah membuat nama Islam menjadi tercoreng-moreng. Entah mereka menyengaja dengan hal ini, dengan perbuatannya tersebut, atau karena kejahilannya, atau karena hakikatnya mereka ada di balik tangan-tangan orang kafir yang mendorong mereka untuk berbuat hal ini. Sehingga akhirnya agama ini menjadi buruk, agama ini memiliki citra yang jelek, memiliki yang dimana hakikatnya agama ini memiliki kebaikan yang banyak, di mana kebaikan-kebaikan tersebut ada pada setiap perbuatan yang didasari dalam agama ini, perbuatan yang dilandasi dengan rahmah dan kebaikan untuk setiap makhluk, entah baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, bahkan terhadap para hewan. Maka pada penutupan daurah kali ini, tidak luput kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada saudara-saudara kami yang ada di ma'had ini, ma'had Minhajul Atsar di kota Jember di negara Indonesia. Kami mengucapkan rasa syukur kepada mereka, para pengurus, baik dari kalangan pengajar, baik dari kalangan guru-guru, entah yang laki-laki ataupun yang wanita, entah anak-anak ataupun orang dewasanya. Sebagaimana juga kami mengucapkan rasa syukur kepada seluruh orang-orang yang telah berbuat, orang-orang yang telah membantu di tempat ini, dan terkhusus yaitu penanggung jawab dalam tempat ini, dalam daurah ini, yaitu saudara kami Abu Abdullah Luqman. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menambahkan kepada orang-orang ini dari keutamaannya, dan untuk kemudian menyatukan hati-hati mereka. Begitu pula kami tidak lupa dalam penutupan daurah ini untuk kami mengucapkan dan menghaturkan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada para masyayikh yang telah ikut serta dan berperan serta dalam daurah ini, baik dalam daras atau durus-durus dan pelajaran ilmiah, ataupun dalam telekonferensi, ataupun muhadarah-muhadarah, yaitu yang paling utama Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Begitu pula kami mengucapkan rasa syukur kepada Syekh Abdul Ghani Ausat atas apa yang beliau lakukan dalam peran sertanya di daurah ini, entah baik dalam pelajaran-pelajaran ilmiah ataupun muhadarah-muhadarahnya dan arahan-arahan serta nasihat-nasihatnya. Demikian pula tak luput kami mengucapkan rasa syukur kepada Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah, baik dalam pelajaran-pelajaran beliau, pelajaran-pelajaran ilmiah, atau dalam muhadarah-muhadarah, atau dalam fatwa-fatwa beliau, serta arahan-arahan dan nasihat beliau, sebagaimana kami mengucapkan rasa syukur kepada saudara-saudara kami yang juga ikut serta dalam telekonferensi, yaitu diantaranya Syekh Salah Kantush dan juga Syekh Munir As-Sa'di. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan kemuliaannya untuk kemudian memberikan taufik kepada kami semuanya dan kalian semuanya untuk bisa dalam ketaatan kepada Allah, dan untuk kemudian Allah memberikan rezeki kepada kalian berupa ketenangan yang ada pada tempat seperti ini dan pada daurah ilmiah yang seperti ini. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya dan kemuliaannya untuk bisa memberikan taufik kepada kami dan kalian semuanya dalam ketaatannya dan dalam keridhoannya, yaitu keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallah Syekhana Abbas ala hadhil kalimah. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.